ismun majrur bi'an. Wa alamatu jarrihi al-ya al-maksuru ma qablaha wal-maftuhu ma ba'daha niyabatan li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ya, jadi digunakan apa kalimat jamak bukan jamak. Kalau jamak Indonesia, li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Wa nahwu nazartu ila al-muslimina al-khashi'ina. Contoh berikutnya adalah nazartu ila al-muslimina al-khashi'ina. Ya Rabbnya nazartu seperti raditu sama. Ila al-muslimina juga sama. Adapun al-khashi'in dia sebagai na'at atau sifat bagi al-muslimin. Maka na'at bagi yang majrur apa? Majrurun mithluh. Ataupun na'atun lil mahfud, mahfudun mithluh. Wa alamatu hafdhihi al-ya. Al-maksuru ma qablaha wal maftuhu ma ba'daha niyabah 'anil kasra li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Ya. Jadi di sini ada dua syahid, yaitu yang pertama al-muslimin, yang kedua al-khashi'in. Fakullun minal bakrin wal muslimin mahfubun. Setiap dari kata al-bakrin dan al-muslimin itu dikhafudkan. Lidukhuli harfil khafdi alaih. Karena masuknya huruf khafud padanya. Wa alamatu khafdihil ya'ul maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha. Dan tanda khafudnya adalah ya' yang dikasrah sebelumnya dan yang difathah setelahnya. Wa kullun minhuma jam'u mudzakkarin salimun. Dan masing-masing dari keduanya adalah jamak mudzakkar salim. Ya, insyaAllah. Pembahasan ini tidak asing ya. Sudah kita pernah lewatkan tentang jamak mudzakkar salim. Sampai di sini ada iskal, ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada pembahasan terakhir. Dan ini termasuk pembahasan yang sedikit rumit. Ya, yaitu tanda yang keberapa? Tiga dari khafad. Yaitu apa? Fathah. Niyaba anil kasrah. Silakan sebelum kita masuk. Ada yang mau ditanyakan? Dari, ya. Ya, seandainya tidak ada harokat misalkan ya. Ya, misalkan dalam contoh nazartu ila di situ al-muslimin tulisannya mim sin lam ya nan nun ya. Dilihat pertama kita lihat dari konteks yang di situ ada enggak yang menunjukkan apa ini untuk dua orang ataupun lebih. Kalau enggak ada ya konteks di luar itu. Pembicaraan di luar itu. Ya, kata ada ulama yang mengatakan satu kalimat itu bisa diketahui maksudnya dengan tiga indikasi. Yang pertama sibak. Sibak itu sebelumnya dilihat. Ya. Kemudian yang ketiga lihak. Yang setelahnya dilihat. Ya. Kalau enggak ada juga siak konteksnya. Ya di luar itu konteksnya. Ya. Bisa dari lihak. Apa yang setelahnya dilihat. Ini maukan ini dua atau lebih. Atau sebelumnya sibak. Kalimat sebelumnya. Kalau enggak ada konteksnya. Ya. Dengan ini kita bisa mengetahui. Yang dimaksud apa dua atau lebih. Dan alhamdulillah belum kita dapati adanya kebingungan untuk membedakan antara yang mustana dengan jamak. Ya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya tanda nasabnya mustana dan tanda jarnya sama ya. Yaitu apa? Ya. Demikian pula apa? Jamak mudzakkar salim. Tanda nasabnya dan tanda jarnya apa? Sama. Ya juga. Ya. Niyabatul fathati anil kasrah. Ini sedikit perlu konsentrasi ya, untuk kita bisa memahaminya. Fathah menggantikan dari kasrah. Ini tanda yang ketiga dari khafd yaitu fathah. Fathah menggantikan kasrah. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah maka fathah menjadi tanda bagi khafd pada isim yang tidak munsharif. Apa itu? Isim yang tidak munsharif? Isim yang tidak menerima tanwin dan tidak bisa dijarkan dengan kasrah. Contohnya Ahmad. Marartu bi Ahmada. Bi Ahmada. I'rabnya Ahmad ismun majrurun bi alba wa alamatu jarri al fathah niyaba 'anil kasrah li'annahu ismul ladzi is'al ismula alladzi la yansarif. Li'annahu la yansarif gitu. Atau li'annahu ghairu munsharif. Ya, seperti itu. Baik, kita lihat di sini rinciannya. Wa ammal fathah wa aqulu dan saya katakan atas syarih lil fathati mawdi'un wahidun takunu fihi alamatun ala khafdil ismi wa huwa al ismu alladhi la yansarif. Fathah memiliki satu tempat yang pada satu tempat ini fathah menjadi tanda yang menunjukkan khafdnya isim Bisa difahami ini kalimat. Fathah memiliki satu tempat. Yang pada satu tempat ini fathah menjadi tanda yang menunjukkan apa? Khafadnya isim. Wahuwal ismul ladhi la yansarif. Yaitu pada isim yang tidak munsarif. Yang tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dijarkan dengan kasrah. Disitulah tempatnya fathah. Iya. Wa ma'na kaunihi la yansarif. Ma'na isim tersebut la yansarif. Tidak munsarif. Annahu la yakbalu sarfa. Yakni bahwasannya isim tersebut tidak menerima sarf. Yaitu tanwin dan jar dengan apa? Kasrah. Wahuwa tanwin. Yaitu tanwin. Wal ismul ladhi la yansarif huwa. Dan isim yang tidak munsarif adalah. Nah ini definisi. Al-ismul ladhi la yansarif. Huwa alladhi ashbahal fi'la fi wujudi illataini far'iyataini. Yaitu isim yang menyerupai fi'il pada dua ilah. Bisa diterjemahkan dengan penyakit ataupun sebab. Karena adanya dua sebab cabang ataupun penyakit yang sifatnya cabang. Saya ulangi bahwasanya isim la yansarif adalah isim yang menyerupai fi'il pada dua ilah cabang. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui bahwasanya fi'il itu apa? Munsharif atau ghairu munsharif? Hukum asalnya. Ghairu munsharif fi'il itu. Ya, ghairu munsharif hukum asalnya fi'il. Kenapa fi'il itu ghairu munsharif? Ada ilahnya, ada sebabnya, ada penyakitnya. Sebab yang pertama adalah sebab yang kembali kepada lafaz. Sebab yang kedua adalah sebab yang kembali kepada makna. Apa itu sebab yang ada pada fi'il yang itu kembalinya kepada lafaz? Yaitu ishtiqaq. Fi'il ini diambil dari masdar. Dia diambil dari masdar. Boroba diambil dari al-borob. Itu pendapatnya rajih, pendapatnya orang Basrah. Jadi antum kalau mau menyebutkan pengambilan kata, cari masdarnya. Boroba itu dari kata al-borob. Gitu, itu yang tepat. Ya. Nah, berarti dia apa? Cabang. Iya kan? Dia diambil dari masdar. Berarti yang masdar ini asal, iya kan? Sedangkan fi'ilnya berarti cabang. Itu satu ilah. Iya, ilah. Penyakit. Iya, yang menyebabkan fi'il apa? Tidak bisa ditanwin. Kemudian yang kedua, ilah yang kedua. Faham gak ini? Ilah tadi yang pertama yang kembalinya kepada lafaz. Yaitu apa? Ishtiqaq. Dia diambil dari kata yang lain. Fi'il itu diambil dari apa? Dari masdar, dari isim. Mana yang lebih mulia? Antara isim dengan fi'il. Kalau demikian. Isim. Karena fi'il diambil dari isim. Cabangnya dia. Iya kan? Ya itu yang kembali kepada apa? Lafaz. Kemudian ilah yang kedua. Yang itu kembali kepada apa? Makna adalah bahwasanya fi'il itu dalam hal faedah. Tidak bisa memberikan faedah tanpa adanya fa'il. Ya, fi'il itu tidak bisa memberikan faedah tanpa apa? Fa'il. Sedangkan fa'il itu isim fi'il. Isim. Berarti mana yang cabang? Mana yang asal? Isim lagi. Ya. Isim lagi. Kalau ini kaitannya dengan makna. Fi'il itu maknanya tidak tegak kecuali dengan adanya apa? Isim itu fa'il. Nah, karena ada dua ilah ini maka fi'il itu ghairu munsharif. Ah, kalau ada isim yang seperti kondisinya, ada dua ilah padanya, yang pertama kembali kepada lafaz, yang kedua yang kembali kepada apa? Makna, maka dia pun disertakan, digabungkan dengan fi'il yaitu tidak munsharif. Bisa dipahami ini? Jadi fi'il itu padanya ada dua ilah. Iya, ada dua ilah. Yang pertama kembali kepada lafaz yaitu ishtiqaq, pengambilan. Dia diambil dari isim. Tentunya dia karena diambil dari yang lain, maka dia cabangnya. Kemudian isim yang dia diambil darinya itu asalnya. Iya kan? Kemudian yang kedua, yang itu kembali kepada makna adalah masalah ifadah. Pemberian faedah, di mana fi'il itu tidak bisa memberikan faedah tanpa isim. Betul enggak? Berarti dia cabang juga dari sisi makna ini. Adapun fi'il isim bisa membentuk makna yang sempurna tanpa fi'il. Zaidun qa'imun isim semua. Iya kan? Tapi antum bisa enggak coba bikin satu kalimat tanpa isim, fi'il semua? Mungkin enggak? Hah? Enggak mungkin. Iya, pasti ada isimnya. Mau enggak mau ada. Ah itu. Dua ilah yang ada pada fi'il. Dua penyakit yang ada pada fi'il sehingga dia tidak ditanwin. Ah, kalau ada isim yang seperti itu kondisinya, ada padanya ilah yang kembali kepada lafaz dan juga ada padanya ilah yang kembali kepada apa? Makna, maka dia hukumnya seperti fi'il, tidak munsharif. Meskipun hukumnya ataupun ilahnya tidak persis gitu ilahnya, enggak mesti. Yang jelas ada ilah yang kembali kepada lafaz dan juga ada ilah yang kembali kepada makna. Ilahnya enggak mesti persis dengan ilah yang ada pada fi'il. Ya. Baik, kita lihat sini. Pusing enggak kan? Seger kayak pembahasannya gini nih. Enak. Kalau gampang terus bosan, ngantuk ya. Baik. Wal ismul ladzi la yansarif wa isim la yansarif adalah isim yang menyerupai fi'il, ya kan? Pada adanya dua ilah cabang. Sudah tahu kan? Pada fi'il ada dua ilah cabang. Yang pertama apa tadi? Ishtiqaq, pengambilan. Dia diambil dari isim. Yang kedua adalah masalah ifadah, pemberian faedah, di mana apa? Fi'il tidak bisa memberikan faedah tanpa apa? Isim. Iya. Ketika ada di sana isim yang seperti ini kondisinya, maka dia ghairu munsharif. Iya. Apa itu ilah yang ada pada isim yang karenanya, ataupun dua ilah yang ada pada isim yang karenanya dia ghairu munsharif? Yang pertama disebutkan ihdahuma tarji' ila lafzi. Salah satu dari dua ilah tersebut yang ada pada isim tarji' ila lafzi, kembalinya kepada lafaz. Wal ukhra tarji'u ila al-ma'na, dan yang lainnya yang kedua kembalinya kepada makna. Nah, itu yang pertama dari isim yang ghairu munsharif, yaitu ketika padanya ada dua ilah cabang. Yang pertama kembali kepada lafaz, yang kedua kembali kepada apa? Makna. Maka dia ghairu munsharif. Ya, maka dia apa? Ghairu munsharif. Seperti kita contohkan dulu enggak apa-apa. Iya. Apa contohnya, silakan? Hah? Ahmadu, ya. Ahmadu. Itu ghairu munsharif. Kenapa? Karena padanya ada dua ilah cabang. Yang pertama kembalinya kepada lafaz. Lafaznya dia seperti fi'il. Seperti af'alu. Iya kan? Af'alu. Persis enggak? Ahmadu. Ahmadu, hamida yahmadu. Kalau anak ahmadu. Iya kan? Seperti af'alu. Kemudian ilah yang kedua kembali kepada makna, itu alamiyah. Nama. Nah, karena ada dua alamiyah, ada dua ilah ini, maka Ahmad itu ghairu munsharif. Tadi yang pertama kembalinya kepada lafad, karena dia lafadnya itu diambil dari atau pada wazannya fi'il. Pada timbangannya fi'il. Kemudian dari sisi makna, dia maknanya alam, nama. Maka dia ghairu munsharif. Contoh yang lain apa? Ya, Fatimah. Fatimatu. Di situ juga ada dua ilah juga. Yang karenanya dia ghairu munsharif. Tidak boleh dikatakan Fatimatun. Ya, keliru yang demikian. Kenapa? Apa yang menyebabkan Fatimah tidak munsharif? Karena ada dua ilah. Yang pertama kembalinya kepada lafad. Apa itu lafadnya? Ta'nis. Ya, ta'nis. Ya, lafadnya ta'nis. Dengan ta'. Di sini ta'nisnya dengan dua. Ta'nisnya dengan makna. Dan ta'nis pada lafad. Pada lafadnya ada ta' marbutonya. Pada maknanya memang untuk perempuan. Yang kedua, alamiah nama. Ya, dengan dua ilah ini, maka dia ghairu munsharif. Nanti insya Allah akan kita baca nanti. Ya, rinciannya. Kemudian yang kedua dari isim yang ghairu munsharif adalah awujira fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illataini, atau ketika didapati pada isim tersebut ada satu illah, tapi satu illah ini menduduki posisi dua illah. Ya, menduduki posisi dua illah. Jadi isim yang ghairu munsharif itu ada dua macam. Yang pertama ketika padanya ada dua illah cabang, ya. Yang pertama kembali kepada lafaz, yang kedua kembali kepada apa? Makna. Yang kedua ketika padanya ada satu ilah saja, tapi satu ilah ini menduduki posisi dua ilah. Dan kalau dirinci ternyata dua ilah juga gitu. Seperti masajidu. Masajidu. Kenapa dia ghairu munsharif? Karena dia sighah muntahal jumu'. Bentuk jamak yang terakhir. Yang dimana setelah itu tidak bisa lagi dijamakan. Semua bentuk jamak masih bisa dijamakan lagi. Tapi kalau sudah dijamakan dengan wazan tertentu dari sighah muntahal jumu' seperti mafa'il, sudah tidak lagi bisa dijamakan. Ya, nanti insya Allah di tempatnya akan kita rinci yang kedua ini. Al-Muhim, antum harus ingat-ingat bahwasanya isim lain syarif itu bisa terjadi karena yang pertama ketika padanya ada dua illah. Ataupun padanya ada satu illah tapi menduduki apa? Posisi dua illah. Ya. Wal-ilalu allati tujadu fil ismi wa tadullu ala al-far'iyah wa hiya raji'atun ilal ma'na itsnatan laisa ghairu. Dan ilah-ilah yang didapati pada isim menunjukkan kepada cabang dan itu kembalinya kepada makna ada dua. Ya. Ilah-ilah yang ada pada isim yang menunjukkan kepada cabang dan kembalinya kepada makna ada dua. Tidak lebih dari itu. Tidak ada yang lain. Yang pertama alamiyah. Alamiyah itu apa? Nama. Wasaniyah, yang kedua wasfiyah, sifat. Nah itu, ingat-ingat. Jadi ilah yang kembali kepada apa? Kepada makna ada dua. Cuma alamiyah dan apa? Wasfiyah. Ya, alamiyah dan wasfiyah. Wala budda min wujudi wahidatin min hatainil illataini fil ismil mamnu' min as-sarfi bisababi wujudi illataini fi. Harus ada satu dari dua ilah ini. Ya. Pada isim yang terhalang dari sorof. Jadi harus ada. Seperti pada contohnya tadi, Fatimah. Ada kan alamiah atau wasfiah? Sifat atau nama Fatimah itu? Nama, berarti ada di sini alamiah. Kemudian ilah yang keduanya, kembalinya kepada lafad. Iya kan? Ta'nits. Nah itu. Yang kita bahas ini adalah ilah yang kembali kepada apa? Makna. Iya. Harus ada gitu salah satunya. Dan tidak berkumpul. Kalau alamiah, alamiah saja. Kalau wasfiah, wasfiah saja. Al-Muhim, kalau Anda mendapati ada isim yang ghairu musharif, harus padanya ada satu dari dua ilah ini yang kembali kepada apa? Makna. Apakah alamiah ataupun wasfiah. Iya. Alamiah ataupun wasfiah. Ya, saya ulangi, mesti wala budda min wujudi wahidah, mesti harus ada satu dari dua ilah ini pada isim yang terhalang dari sharaf karena sebab dua ilah. Ingat ya, isim itu huruf musharif ada dua macam. Yang pertama karena sebab apa? Adanya dua ilah padanya, ya kan? Yang kedua karena sebab ada satu ilah saja, tapi menduduki posisi dua ilah. Nah, pada yang pertama ataupun pada isim yang dia ghairu munsharif karena sebab adanya dua illah, harus padanya ada salah satu dari apa? Wasaf tadi. Ataupun dari dua illah yang kembali kepada makna tadi. Itu apa? Alamiah dan wasfiyah. Sudah paham ini? Sebelum kita lanjutkan. Jadi, isim yang dia terhalang dari sharaf karena sebab dua illah, harus padanya ada illah yang kembali kepada makna. Kalau enggak alamiah, maka apa? Wasfiyah. Harus ada. Iya. Harus ada. Kita lihat di sini. Wal ilal allati tujadu fil ismi wa tadullu ala al-far'iyyah wa takunu raji'atan ila lafdhi sittu ilal. Sekarang kita melihat apa saja ilah-ilah yang kembali kepada lafaz. Kalau tadi ilah-ilah yang kembali kepada mana cuma berapa? Dua, yaitu apa? Alamiah dan wasfiyah. Harus isim yang ghairu musharif karena sebab dua ilah, iya, ada padanya satu dari dua makna ini, alamiah ataupun apa? Wasfiyah. Wal-ilalu lati tujadu fil ismi wa tadulu ala al-far'iyah. Sedangkan ilah-ilah yang ada pada isim yang menunjukkan kepada cabang dan kembalinya kepada lafad ada enam. Ada enam ilah. Ya. Yaitu yang pertama, ta'nits bi ghairi alif. Ta'nits dengan selain alif. Contohnya, Fatimah, Hind, Hamzah. Itu ta'nits dengan selain alif. Kalau ta'nits dengan alif contohnya apa? Hah? Hamra, Hubla. Ta'nits dengan apa alif ini? Ya, apakah dengan alif yang tegak atau dengan alif yang bengkok? Ya. Yang pertama ta'nits dengan selain alif. Kenapa? Iya. Di sini dikecualikan ta'nits dengan alif karena ta'nits dengan alif itu bisa menghalangi isim dari sharaf dengan satu ilah saja. Iya, nanti insyaallah. Masuknya ke bagian kedua. Ya. Yang kedua, wal-ujmah. Ujmah adalah ketika isim tersebut diambil dari bahasa selain Arab. Seperti pada contoh Ibrahim. Ibrahim itu ghairu munsharif. Kenapa? Karena padanya ada dua ilah. Yang pertama, kembalinya kepada makna. Apa di sini? Alamiah atau wasfiyah? Ibrahim. Alamiah. Yang kedua, ilah yang kedua adalah kembali kepada apa? Lafad. Itu apa? Ujmah. Ya, karena dua ilah ini, maka Ibrahim ghairu munsharif. Wat tarkib, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tarkib, ya. Tarkib yang dimaksud sini adalah tarkib masji, yaitu menjadikan dua kata menjadi satu kata, ya. Menjadikan dua kalimat menjadi satu. Di sana ada tarkib apa? Ibofi, mudhaf ilaih. Ini munsharif, seperti Abdullah, munsharif dia. Martubi Abdillah, jadi kasroh. Itu kalau tarkib apa? Ibofi, mudhaf ilaih, munsharif. Atau tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu ya seperti fi'il dengan fa'il. Seperti apa? Mubtada dengan khobar. Itu bukan. Ini maksud dengan tarkib di sini adalah apa? Tarkib masji. Ya. Menjadikan dua kata menjadi satu. Seperti apa? Ma'di karib. Ya, nanti insyaAllah di tempatnya akan kita rinci sedikit. Kemudian waziyadatul alif wa nun. Dan tambahan alif dan nun. Seperti Utsman. Itu kan Utsman. Utsman ini ghairu munsharif. Kenapa? Karena padanya ada dua ilah yang kembali. Yang padanya ada dua ilah cabang. Yang pertama kembalinya kepada makna itu apa? Alamiah atau wasfiyah? Alamiah. Yang kedua yang kembali kepada apa? Lafad. Yaitu apa? Ziyadatu al-alif wal-nun. Maka dia ghairu munsharif. Wa waznul fi'li. Dan juga wazan fi'il. Ini juga nanti akan ada penjelasannya. Tidak semua wazan fi'il yang menyebabkan isim itu ghairu munsharif. Ya. Wazan khusus fi'il. Ya. Kemudian adil. Ya, ini juga akan ada nanti insyaallah. Ya, jadi merubah keadaan satu kalimat ya kepada keadaan yang lain. Seperti Amir dari Umar tanpa merubah maknanya. Perubahan nanti insyaallah di tempatnya akan kita rinci. Ya, Amir jadi Umar, ya. Apalagi Zafir dari Zufar, ya. Itu adil. Maka kalau kita ma'irab Umar, maratu bi Umar, apa? Umaro Umari bi Umaro. Kenapa? Ghairu munsharif. Apa ilahnya? Yang pertama kembali kepada makna itu apa? Alamiah, yang kedua adil gitu. Insyaallah di tempatnya. Wala budda min wujudi wahidah min hadhihi al-ilali ma'al alamiyati fi. Mesti ada satu dari enam ilah ini bersama alamiah. Ya. Jadi pasangannya alamiah. Ya, alamiah itu adalah ilah yang kembali kepada apa? Makna. Ya, pasangannya ada enam. Yang itu kembali kepada apa? Lafaz. Yang pertama tadi taknis dengan alif atau taknis dengan selain alif, kemudian ujmah, tarkib, tambahan alif dan nun, wazan fi'il, adl, nah itu pasangannya alamiah. Wa amma ma'al wasfiyah fala yujad minha illa wahidah, wahidatun min salas. Adapun bersama wasfiyah, wasfiyah ini ilah kembali kepada apa? Makna atau lafaz? Kepada makna. Adapun bersama wasfiyah, maka tidak ada dari ilah-ilah tadi yang kembali kepada lafaz kecuali satu dari tiga. Hanya tiga saja pasangannya. Yang pertama ziyadatul alif wan nun, ya, tambahan alif dan nun. Seperti apa contohnya? Ghabban. Ghabban itu sifat. Ya, ghabban, orang yang marah. Dia ghairu munsharif, kenapa? Karena wasfiyah sifat. Yang kedua apa? Tambahan alif dan nun. Dan yang semisalnya masih banyak. Awaznu al-fi'li ataupun timbangan fi'il seperti ahsan, ajmal. Zaidun ahsan min amrin misalkan. Zaid lebih baik daripada Amr. Ahsanu, enggak boleh ahsanun. Kenapa? Ghairu munsharif. Kenapa? Karena padanya ada dua illah. Yang pertama kembali kepada makna itu apa? Sifat atau nama lebih baik. Sifat. Kemudian yang kedua illah yang kembali kepada apa? Lafaz, itu timbangan fi'il. Iya, ahsanu, af'alu, iya. Atau adil. Iya, adil. Iya. Demikian. Iya. Jadi saya tanya nih sekarang. Saya tes, paham enggak? Iya. Jadi isim itu terhalang dari sorof kapan? Ketika padanya ada, yang pertama ketika padanya ada dua illah. Yang pertama kembali kepada lafaz, yang kedua yang kembali kepada makna. Kemudian yang kedua, kapan isim itu ghairu munsharif? Ketika padanya ada apa? Satu illah tapi menduduki posisi dua illah. Ini belum dibahas. Ya, kemudian ilah yang kembali kepada makna itu apa saja? Ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa? Alami. Yang kedua wasfiyah. Kemudian ilah yang kembali kepada lafaz ada berapa? Ada enam. Yang pertama, yang lihat nggak apa-apa, belum hafal. Esok saya hafal. Ta'nits dengan selain alif, kemudian ujmah, tarkib, tambahan alif dan nun, wazan fi'il dan adil. Kemudian bersama alamiah ada berapa ilah pasangannya? Ada enam. Ya, bersama alamiah ada enam. Alamiah kepada ilah yang kembali kepada makna. Kemudian pasangannya dengan ilah yang kembali kepada lafaz ada berapa? Enam. Yang pertama, ya, ta'nits, dihuri, azun, seterusnya. Kemudian bersama wasfiyah pasangannya ada berapa? Dari ilah yang kembali kepada lafaz ada tiga. Itu apa? Tambahan alif dan nun, wazan fi'il dan adl. Bisa dipahami nih? Ingat-ingat ya, diingat-ingat. Iya. Kalau lupa, jangan salahkan. Bingung sendiri nanti. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Famithalul alamiyah ma'at ta'nith bi ghairi alif. Contoh alamiyah. Alamiyah ilah yang kembali kepada apa? Kepada makna. Ma'at ta'nith bi ghairi alif. Bersama ta'nith dengan selain alif. Ini ilah kembali kepada apa? Kepada lafad. Contohnya Fatimatu, Zainabu, Hamzatu. Ini ghairu munsharif semua. Karena padanya ada dua ilah cabang. Yang pertama kembali kepada makna itu alamiah nama. Yang kedua yang kembalinya kepada lafad. Yaitu ta'nits dengan selain alif. Fatimah. Itu ta'nits. Dengan apa? Selain alif. Ya. Dia ta'nitsnya dengan ta'. Ya, ta'nitsnya dengan lafad dan dengan makna. Ya, maknanya itu perempuan. Ya kan? Kemudian apa? Lafadnya ada ta' marbutohnya. Zainab ta'nitsnya dengan apa? Lafad atau maknanya? Zainab. Maknanya. Hamzah, ta'nits pada apa ya? Lafaznya atau maknanya? Ya, dengan ini kita mengetahui bahwa ta'nits dengan selain ta, dengan selain alif ada tiga. Ada yang dia taknits pada lafaz dan maknanya sekaligus seperti Fatimah, ada yang dia taknits pada maknanya saja, ada juga yang taknits pada apa? Lafaznya saja, sama hukumnya. Itu ghairu munsharif ketika dipasangkan bersama apa? Bersama alamiyah. Kalau tidak dipasangkan dengan alamiyah, ya munsharif muslimatun. Kenapa munsharif muslimatun? Padahal ada taknya di situ. Karena bukan nama muslimatun, sifat. Iya kan? Sudah dipahami? Iya. Wa mithalul alamiyati ma'al ujmah. Ya. Contoh alamiyah bersama ujmah. Nah, di catatan kaki ini ada keterangan, antum lihat ya. Al-murad bil ujmah an takunu kalimah min awdhi'il ajam, sudah. Yang dimaksud dengan ujmah adalah kalimat tersebut adalah kalimat yang diletakkan oleh orang ajam selain Arab. Iya. Ya. Kalau mau diteruskan sudah enggak usah, ini pelajaran berikutnya. Wakib nanti, ya. Cukup sampai di situ aja. Ya. Contohnya Idrisu, Ya'qubu, Ibrahimu. Idrisu, Ya'qubu, Ibrahimu. Ini adalah contoh-contoh isim yang diambil dari apa? Bahasa ajam. Dia ghairu munsharif. Kenapa? Karena nama yang pertama, yang kedua diambil dari bahasa ajam. Nama nabi itu yang munsharif terkumpul pada kalimat sun syamlah. Coba sun syamlah. Pakai sod. Sun syamlah. Jagalah kesatuan. Sun siapa sod? Soleh. Nun? Nuh. Ya. Sha. Siapa? Shu'aib ya. Ya. Mim? Muhammad. Lam? Lut. Ha? Hud. Sudah. Yang lainnya apa? Yang lainnya apa? Wal munsharif. Ini yang munsharif. Siapa apa? Sun syamlah. Jagalah kesatuan. Nah itu para ulama ahli nahwu begitu semangatnya untuk memberikan kemudahan bagi kita, ya. Sehingga disusun dalam bentuk kalimat, kadang juga bait syair. Di catatan kaki juga disebutkan di sini ilah-ilah tadi. Ya, yang kembali kepada cabang. Bahkan seluruhnya. Ijma' wazin 'adilan annis bi ma'rifatin rakib wazid 'ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma' wazin adilan annif fi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ya, pada bait syair ini terkumpul ya semua ilah-ilah cabang. Yang pertama ijma, apa maksudnya? Siso muntahal jumu' itu. Wazin, wazan fi'il. Adilan, adil. Annif, ta'nif. Di huruf alif ya, ta'nif. Fi ma'rifatin apa? Alamiyah. Rakib, tarkib masjid. Wazid ziyadah alif an-nun. Ujmah, ya ujmah jelas. Wasaf, wasaf sembilan ilah itu ada semua terkumpul di sini. Iya. Kemudian contoh berikutnya wa mithalul alamiyah ma tarkib. Contoh alamiyah bersama tarkib. Lihat catatan kaki nomor 4. Iya. Yang dimaksud dengan tarkib di sini adalah tarkib masjid yang diakhiri dengan selain waih. Kalau tarkib masjid yang diakhiri dengan waih itu mabni si bawaih. Hadza sibawaihi, raaitu sibawaihi, maratu bi sibawaihi, itu mabni. Kalau tarkibnya tarkib masjid yang diakhiri dengan apa? Wai. Sibawai, khalwai. Apalagi? Rahuwai dan yang lainnya. Ya. Selain yang akhirnya wai. Ya. Wa tarkib al-mausu bidzalik, yang dimaksud dengan tarkib ini, tarkib masjid adalah ja'alul ismaini bi manzilati ismin wahid. Menjadikan dua isim pada kedudukan satu isim. Ya sudah itu aja. Ya. Tarkib masjid. Jadi tarkib dalam bahasa Arab itu banyak. Ada tarkib idhofi, mudhaf ilaih seperti Abdullah. Apalagi? Hah? Tarkib idhofi, ghulamu Zaidin, iya kan? Ghulamu Zaidin, kitab Muhammadin. Ada tarkib apa? Isnadi. Tarkib isnadi itu jumlah sempurna. Seperti mubtada dan khobar, Muhammadun alimun, atau filan fa'il, khoroja Muhammadun. Ya, itu tidak dimaukan dalam bahasan ini. Yang dimaukan adalah apa? Tarkib masjid saja. Ya. Contohnya ma'di karibu. Ya, hadha ma'di karibu. Ra'aitu ma'di kariba. Maratu bi ma'di kariba. Ya, i'rabnya pada akhir. Akhir kata. Tadinya dua kata itu ma'di sendiri, karib sendiri. Tapi dijadikan ya satu kata. Ba'labak. Ya, ini juga tadinya ba'lu dengan bak. Ya. Wa qabihun wa buzur jam mahar. Ini bahasa India sepertinya. Buzur jam mahar. Ya. Nah, ini semua contoh-contoh apa nama yang diambil dari tarkib masji. Ya, itu huwal munsharif karena nama dan tarkib masji. Ya. Wa mithalun alamiyati ma'a ziyadatil alif wa nun. Contoh alamiah dengan tambahan alif dan nun. Marwanu, Uthmanu, Ghatafanu, Affanu, Sahbanu, Sufyanu, Imranu, Qahtanu, Adnanu. Apa lagi? Sulaimanu. Ya. Apa lagi? Ridwanun. Ah, di sini Ridwanun itu. Ah, ada catatannya di sini. Sepertinya perlu dibaca ini. Tidak semua ya yang dia akhirnya apa? Alif dan nun itu huruf munsharif. Dilihat catat kakinya. Nomor berapa? 5 ya. Dikatakan oleh Al-Ahdali dalam kitab Al-Kawakib, wa alamatu ziyadatihi ma an yakuna qablahum aktsara min harfaini. Tanda bahwasanya alif dan nun itu tambahan adalah bahwasanya sebelum alif dan nun itu ada 2 huruf. Ada lebih dari 2 huruf. Itu yang menunjukkan alif dan nunnya tambahan ketika sebelum alif dan nunnya ada berapa huruf? 3 huruf. Seperti apa? Marwan. Sebelum alif dan nunnya ada berapa huruf? 3. Mim, ro, dan wawu. Utsman, ain, sin, dan mim. Ya, itu menunjukkan apa? Bahwasanya apa? Alif dan nunnya tambahan. Adapun kalau sebelum alif dan nunnya cuma 2 huruf, maka munsharif. Ini menunjukkan bahwasanya bukan tambahan alif dan nunnya asli. Ya. Sehingga munsharif. Ya. Sedangkan di sini dipersyaratkan agar tambahan alif dan nunnya tersebut. Kemudian fa in kana qablaha qablahuma harfan sanihima mudhaf falaka i'tibar. Ah, ini dibahas. Perlu dibaca enggak? Enggak usah ya, takut antum bikin antum pusing. Jadi kawkib ini dibaca. Nah. Al-muhim seperti itu. Kalau cuma 2 berarti munsharif. Iya, kayak tadi yang contoh antum contohkan itu. Iya. Ada berapa? 3 juga ya. Oh, 3 juga benar. 3 betul. Iya. Kalau contoh Hasan, itu bisa Hasanun, bisa Hasanu. Tergantung diambil dari apa gitu. Iya, saya nanti ajalah di pelajaran berikutnya. Iya. Tanggung. Wa mithalul alamiyah ma'a waznil fi'li. Contoh alamiyah yang dimaksud alamiah apa? Nama. Iya, nama enggak mesti nama orang. Iya, nama orang iya, nama desa, nama negeri, nama binatang kalau dikasih nama. Iya, itu juga sama hukumnya. Iya. Wa mithalun alamiyah ma'a waznil fi'li. Contoh alamiah beserta wazan fi'il. Contohnya Ahmadu, yashkuru, yazidu, taghlibu, tadmuru. Ini persis dengan wazan fi'il apa? Fi'il mudhari. Iya kan? Di situ ada tambahannya hamzah Ahmadu. Hamida yahmadu untuk anak apa? Ahmadu. Syakara yashkuru gitu. Yazidu taghlibu tadmuru persis dengan apa? Timbangannya fi'il mudhari. Kalau mau dilengkapi ya ada catatan kaki. Cuma takut sedikit pusing. Cukup aja sampai di sini ya. Iya. Wa mithalul alamiyah ma'al adl. Contoh alamiyah bersama adl, ya adl di sini disebutkan tahwilul ismi min halatin ila halatin ukhra ma'a baqail ma'nal asli. Merubah isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari satu bentuk kepada bentuk yang lain, tapi maknanya tetap, makna aslinya tetap, tidak merubah makna aslinya. Iya. Seperti Umar dari Amir, sama maknanya. Zufar dari Zafir, Qusam dari Qasim, Huba dari Habil, itu wazannya fu'al. Kalau untuk muzakkar, kalau untuk musanna wazannya fa'ali. Seperti Hazimah, Hazami. Itu. Kalau diadilkan. Iya. Jadi adil adalah apa? Merubah keadaan isim dari satu bentuk kepada bentuk yang lain bersama dengan apa? Tetapnya makna asli, tidak berubah makna aslinya. Ya. Nah, itu gampang sajalah. Ya. Kemudian wa mithalul wasfiyah. Nah, sekarang wasfiyah sudah selesai ya. Alamiah beserta apa? Ila-ila yang kembali kepada lafaz, ya. Sedangkan wasfiyah bersama ila-ila yang kembali kepada lafaz telah disebutkan ya sebelumnya ada 3. Wa mithalul wasfiyati ma'a ziyadatil alif wa nun rayyan syab'an yaqdhan. Ya, contoh wasfiyah dengan tambahan alif dan nun adalah rayyan. Apa rayyan? Kenyang minum, bahasa Indonesia apa? Kembung, kembung ya. syab'an, kenyang makan, kenyang. Yaqvon, apa yaqvon? Terjaga ya. Yaqvon. Ya. Ada catatan kaki di sini. Ya. Tapi enggak perlu dibaca ya. Biar enggak sulit gitu ya. Pokoknya wasfiyah sifat di sini dari maknanya. Orang kenyang minum, kenyang makan, orang yang terjaga. Ini sifat bukan nama. Ya, kemudian ada alif dan nun. Ya sudah. Simpel aja dulu. Ya, untuk pelajaran kelas pertama ini. Wa mithalul wasfiyah ma'a waznil fi'li. Contoh wasfiyah bersama timbangan fi'il. Ya, akramu, afdalu. Apa artinya akramu? Lebih mulia. Afdalu, lebih utama. Ajmalu, ya lebih indah, lebih tampan dan seterusnya. Lebih cantik ya, terserah. Wa mithalul wasfiyah ma'al adl. Contoh wasfiyah bersama adl. Masna, dua-dua artinya. Thulasa, tiga-tiga. Ruba', empat-empat. Ukhor, yang lain. Masna itu adil dari apa? Dari isnaini-isnain. Isnaini-isnaini. Ya. Ja'ani tulab isnain-isnain. Datang kepadaku para santri dua-dua. Antum bisa menjadikan kalimat ini lebih simpel dengan mengadilkannya. Ja'ani tulab masna. Ya, masna-masna. Ya. Sulas. Ya, dari salasah. Salasah. Ya. Ruba' arba'ah arba'ah. Ukho dari apa? Hah? Dari ukhor. Ya. Dari al-ukhor. Dari yang ada alif lamnya. Adilnya. Iya. Jadi yang ada alif lamnya. Al-ukhor diadalkan jadi ukhor. Aneh ya? Jadi insyaallah pada tempatnya. Pokoknya untuk pertama ini cukup yang kayak gini. Simple aja dulu. Dihafalkan aja dulu. Iya. Rahasianya bagaimana nanti insyaallah. Ya, cukup yang seperti ini. Ya. Masna, thulatha, ruba'. Sebagian berhenti sampai sini saja. Tapi yang rajih boleh sampai seterusnya 10. Iya. Boleh dengan masna atau suna, sama juga. Masna suna. Iya. Uhad satu-satu. Mauhad boleh sama. Iya. Suna, masna boleh. Thulas, masna juga sama. Ruba', marba' juga sama. Itu ada dua mazannya. Ya. Selesai alhamdulillah. Penjelasan tentang dua illah yang menghalangi isim dari sharf. Yang pertama illah yang kembali kepada apa? Makna, yaitu apa? Alamiyah dan wasfiyah. Yang kedua illah yang kembali kepada lafaz, dan itu ada enam. Ya. Yang berpasangan dengan alamiyah ada enam, dan yang berpasangan dengan wasfiyah ada tiga. Mudah kan? Silakan. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau minta diperjelas atau diulang sebelum kita tutup? Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang satu illah yang bisa menghalangi isim dari sharf. Ya. Dan kalau diteliti ternyata kembali kepada dua illah juga. Ya. Apa? Sharf. Iya. Sharf tanwin ataupun jar dengan kasroh. Lawannya waru munsharif. Yang tidak bisa ditanwin dan tidak bisa dijarakan dengan kasroh. Ya, yang lain enggak ada? Amir, iya. Enggak ada katanya. Enggak ada perbedaan maknanya. Ya. Ya. Nanti ada rinciannya. Ya. Sebenarnya sih aslinya tuh mereka ahli nahwu itu pada contoh Umar itu enggak mendapati ilah, cuma satu ilahnya. Alamiah saja. Cuma mereka memiliki kaidah bahwasanya isim itu huruf munsharif harus ada dua ilah. Dicari-cari ilahnya apa ya? Akhirnya sudah. Adil sajalah. Kayaknya pada itu nanti coba ada di tempat yang lain. Aslinya dicek itu cuma satu ilah. Alamiah saja. Tapi didengar dari lisan orang Arab huruf munsharif. Mesti ini harus ada ilah yang lain gitu. Udah ditakdirkan saja. Ini ilah yang ditakdirkan. Takdiri. Ya. Udah adil saja lah. Karena kebanyakan adil. Ada pun pada wasfiyah tadi maknanya adil beneran itu. Hukum. Hukum memang adil. Hakiki ini. Kalau tadi takdiri adilnya itu. Ya kalau nama tadi. Ya. Fu'al, fu'al. Ya tadi kalau mu'anaf, fa'ali. Iya, fa'ali. Ya. Kayak tadi, hazimah hazami. Ada pada wasaf tadi adalah kan, ada masna, ada beda-beda. Iya. Ukhor dari al-ukhor. Kubar dari al-kubar. Gitu. Yang lain? Alamiah, ya. Apa contohnya? Ya, sama. Maka itu al-musharif. Kenapa? Yang pertama alamiah. Yang kedua apa? Ujma ya. Ya. Dilihat. Ujma ya. Hanya ujma. Makkah. Ya. Dari ajam. Iya, bukan hanya nama orang. Iya, nama binatang, nama apa. Kalau sudah jadi dikasih nama gitu. Ya. Bisa ya ahmar, ahbor, iya ahmar, iya itu yang sifat, iya dan seterusnya. Yang lain? Ya kalau nggak ada kita cukupkan di sini. Subhanallah bihamdik, shalallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum.